Alhamdulillah. Niki sanggeng niku nggih kitab Ihya juz kali. Nggih, juz kali nak cetakan DKI niku halamane kados kalau cetakan kitab Darul Kutub Ilmiah halaman 536 ya. Nah cetakan Toha Putra niku 108. Ini jelas juz kali dari kitabul halal wal haram. Dari kitabul halal wal haram. Dari subbabin, bagian babin itu Al-Manatusani atau Al-Matharusani As-Syubhad ini, sehingga ikhtilatus syubhad. Bukan kalau wajah ini terus kitab halal haram itu kitab kitab Ihya. Terus Ihya itu dibagi beberapa kitab. Ada kitab ibadat, terus wonten kitab mu'amalat, terus wonten bakas kitab halal apa? Wal haram. Dan niki perlu kula sampaikan teng jenengan, termasuk makalah ini kula tasyakaken ketika kula teng Raudhah, kula teng Mekah. Makalah ini kula gawa ngalor ngidul sampai kula golek alamat bahwa bener-bener Allah ridho kalian makalah ini. Kini-kini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu beliau itu hujjatul Islam. Termasuk yang diterkenalkan, gitu, bukan terkenal punya, diterkenalkan kitab Ihya jarene kitab tasawuf. Itu salah besar. Sebenarnya di Ihya itu banyak fikih. Tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayata yaumin biyaumin. Sementing iso mangan cukup sedina. Kalau balik mana ini? Soalnya kalau suan ini orang urusan tersinggung-tersinggungan. Tapi ini kita ilahi kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa, fatwa zuhud yang berlebihan. Saya ulang lagi, yang berlebihan. Yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar. Niku semayu adi dalika mungkin kalau wajah urut ini kalau wajah ini sebagian. Kalau fatwa itu anda dengar dan anda ikuti semayu adi dalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kuli ibadatin nitot bilhina anin nas idha asfahan nasu layam likuna ila kodro hajatihim. Kata Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Artinya kalau orang itu disebut berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang musma alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal, zakat harus punya uang satu nisab yang kisarannya sekitar 33 apa? Juta. Kalau emas 400 ribu ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijaroh itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400 ribu itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau gak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dhalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al-maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu nih kok maling bek koruptor bek fase ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala solihin, terjadi kekuasaan orang fasik, orang soleh. Akhirnya kadang wong sholat, buruh wong ras sholat. Sing ekstrim muslim, buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim, wong sholat, buruh wong ora sholat. Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu Dzul Qa'dah. Nah terus kalau anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sementing somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti saat ini nggih ngoten, kerja di duit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk ijek mangan. Tapi saya punya orientasi li'ilai kalimatillah. Bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita. Sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu wahuwa fi ghoyatil kubhi, kata fatwa itu sangat buruk, ghoyah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau wajong sampean kudu yakin, namun barokah yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae sono angel temen. Entang sampean gak dikira harapan wis mutekan terus. Kadung elek utek dadi pikirane iku nak rantuk satu ora. Tapi ini hukum. Lho saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau beras kula karek sak kilo, cek ngrumat santri papat, kula bagi. Lho pas niku ana santri kula bare modho Mekah kula sangoni. Di pikiran gue sederhana, lo kejadian barat tak nyangkut di gue lo, karena saya setuju, ono santri di selera ngaji ini Mekah gue setuju, karena gue melarat tak sanggup nih. Gue nggak perlu nyangkut nih, aku mesti ras setuju kan ono santri melarat, sing setuju gue tuh nyangkut nih. Nah gue kan orang kerem melarat mikir awak mesti lo, mana awe? Tak jamin melarat tapi gue awe, angker kelakuan gue mesti ngono gue awe. Wong syaratnya wong ada jalan keluar, wong mayat takilah, jalan makhluk yang angker takwa itu jalan keluar dari pengiran. Nah, gua mafhum, segera takwa rapati itu jalan keluar. Tapi kalau usah gua mafhum, nah, termasuk mau wes kere, ego, ego. Sebenarnya cari Nabi dunia ujek selamat itu syaratnya sing lo suka lomo, sing marat, bunga no loyal macam. Saya zaman akhir kan kak, sing marat medit, sing marat hasut, sempurna kan elek itu. Nah ini fatwa Imam Ghazali, makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya, cek di sarangnya, di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali benar tahu orang konang egois, menuruti awai diri. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf di karangnya Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Itu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya, Gus, tapi kalau akhirnya tetap raklar kaji, tetap lumayan. Mun kula itu, kula ini peneliti. Ini peneliti tekstual, ini peneliti usul, ini baik pengirat. Kula bayang dong, kula kan anak kiai kutu kiai, ini betul Hansom, kula kan anak kiai kutu kiai. Kula kita ini, kula sering rapat madrasah memimpin, berkali-kali, betul Hansom, betul guru-guru tak omongin ini, wesah, kue ini ngantil aku, kue nyiapin duit gue kaji 3 juta, kanggungnya keluarga jadinya 1 juta gue baliknya 2 juta, gue anak meloro jadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medennya 1 juta tetep pas rapat madrasah gue bisa mikir. Tapi nanti ngomara ada duit orang pulau ya, gue bisa mikir rapat madrasah. Jadi bayangnya gak kasih lah, maksudnya aku tuh bayangnya gak kasih. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Maksudnya, oke, contohnya itu. Misalnya, Ruhin nabung tiap bulan itu. Ini Ruhin, setelah itu angel, contohnya angel. Tidak, menurut saya, ketika Metro TV, TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung satu hari 10 ribu iso haji. Di Solo ada tambal ban satu hari nabung 5 ribu iso apa? Haji. Kemarin di Jombang tukang becak satu hari nabung 10 ribu sekarang haji. Ora usah nyindir kowe merokokan terus ora usah itu terlalu ekstrim. Enggak itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu enggak perlu adil dan sikoh wong wis napa? Mutawatir pasti berita itu benar wong napa? Mutawatir. Aku bayangno misalnya saya seorang ustaz guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000 terus sak bulan kan berarti 300.000 ya. 300.000. Berarti kalau 6 bulan 3 juta nggih. Setahun kan 3 juta. 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1 juta setengah gitu. 1.8. 1 juta setengah. Pinten? 1.8. Masih kayak gampang ya 1 juta setengah lah 310 wae lah. Kira-kira Mustofa rapat madrasah ning omah dik 20.000 bojo ngamuk. ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin enggak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira tepi nempel endi? Enggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa mana nak rapat di madrasah biar cara ni pager fasilitas gosur mesti duit sih beberapa kerungu deh perkara ni. Tidak ini yang banyak orang kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan satu hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban, ontel lah, ratri tambal ban bis, tambal ban ontel. Nah contoh sing elek Madura, pengemis iso haji wae ora kena iki. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Amar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah nek nah, pengemis kok istrine. Iso hitung, satu hari saya ketemu, sawulan piro gen? 1,5 juta. Terus setengah bujo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik. Dan akibatnya nanti hadmu hadaddin akan menghancurkan ini agama. Karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak. Karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo kok mulai ngaji ini. Yes, sampai sering matekai malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa fatihai, kita kok dewe di pembohon. Tidak usah di fatihai, kita kenal. Terus Malaikat Mikail itu sering padang berarti kaya. Kalau jadi malaikat marah itu mau bensin-bensin. Oh iya gumun, betah, melor itu kok ada. Jadi Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau ngendikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram. Kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtad du'aidil zolamah wal fusak. Yaitu ada dominasi syaukatul fusak ala sholihin ya. Ini yang paling kita takutin apa syaukatul fusak ala sholihin. Ya fusak bisa kelas-kelasan. Ada yang kelasnya kafir burohno mempekerjakan muslim. Ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya wong ra sholat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burohno santri sing penggaweane sholat terus Quran mau gara-gara ikut ini kalau wajah, mau sama rapat wajah kok sinau nih dewe nariso ya cukup, tak terang lagi tapi nasi nentang kok ala tenan tak duduk dalam mana ya jangan nentang tapi orang sinau, keadaan yang sinau orang nentang kalau wajah ya wa amal ihtimal al-khomis wa wa al-iqisar ala qadril hajat ini tengku pakai wajah ya, dalam mana itu pakai sampai pakai banget bener kitab itu dalam mana kata-kata nih pencetakan DKI halaman 147 dan kitab kula sing Toha Putra itu 108 kula gada kitab Ihya itu sekawan itu pinten itu cetakan sedenten khawatir nak cetakan sitok salah dulu sitoknya sampai salah orang kan gak roh aman maka kula itu saking GR kula gede roh angker moja kitab orang iso itu protes ya kok aku nanti raih iso aneh si salah cetakan. Aku kan gak punya raiso. Jadi kalau saking pede kulo lu agak salah. Ngaku nganti raiso makna nih salah ku nanti mangkel. Kok iso nganti raiso yuk? Aneh kan maksudnya. Tapi raiso kan gak aneh. Aku paham nganti raiso. Wah cuma tak jelas cetakan dia keluar lah. Kadang rano lah nih mesti rano lah. Wah parah musim nih. Gara-gara trauma niku kula nu nak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misalnya beli Darul Fikir ya bareng BDKI, DKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nak ada kitab taklim malah lali kula jumlah nulfirom puluhan mungkin sa. Dari mulai sing tulisane ulama alim sampai cetakan Beirut DKI sampai cetakan wah semacam-macam. Gara-gara trauma niku, kula nate sinau ikhya itu ada halaman kok iso blas. Tak akal wis. Sampai tak waduh, ngomong, wah sorah, mesti orang yang salah, ngomong, aku raih soan, ya kamu. Mereka itu kalau diberi cetakan itu kok? Cetakan itu kok? Salah. Gara-gara trauma ini, kalau ada cetakan macam-macam. Sampai ini enak, gara-gara itu. Ya salah, tenang. Boleh terjemahan-terjemahan ini salah, raro pisan, tenang. Penak, kalau sampai ini penak. Sopan tembus warga mergo fadole Allah. Wis penak. Ora ana syarat tembus warga kudu ngah. Ngale kudu ngaji wis wong anggere to fadole Allah mlebu napa? Warga. Wae gelombang kedua wis marakno ati. Para wong luar. Ora wong ngale mlebu warga sing maca ikhya sing walim. Ring kedua dan para penggemarnya. Kowe pengumuman gelombang kedua guys. Masa Syabdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para pengumuman. Tapi kan kudu rindu, itu kersane pengeran apa? Mungkin gue wajah tenang gitu. Kalau sepon konco-konco sing sani kita semelarat tetap kudu di cita-cita wau. Umpak mau rakasil kaji, ada kisaran 1 juta, 2 juta paling gak gue nak rapat madrasah. Nak gue ustad. Utau orang rapat madrasah tapi rapat keluarga nukak netas anak abis sekolah. Iku utek ora terlalu coplok nemen-nemen. Iku isi ono cadangan ono apa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat. Nah tiap tahun anak kula juga tas wis mikir. Pemennya sampeyan. Iku nak misalnya ngono terus nganti mati rak. Agama ora keduman kok khidmai. Ini kalau wajah tenang ya. Wa amal ihtimal al-khomis wa al-iktisor ala qadri al-hajjah. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisor ala qadri al-hajjah. Supaya ini zuhud, al-iktisor itu meringkas ala qadri al-hajjah yang mengatasi keadaan sahajjah. Mal iktisabi serta ini mergawi ditori kisar iklan dalam syariat. Min ashabil aidi sangi mengulangkan dua ini kemampuan. Fahuwa alladhi narohu la'ikon bilwaro. Itu yang kita anggap paling layak, yaitu jenis waro. Ini mayuri dusuru kotorikul akhirah. Ya nak sing kepengin orientasi nang akhirat mau mergawe sakadare sing penting halal. Dan itu bagus lima yuri itu subuh katorikil akhir. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ini ora ana wajah iku maujud. Ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno iki la fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala li idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rumah notenan, jangan sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, sepenting bisa makan sesok, sudahlah, sepenting bisa makan sesok cukup. Tapi kata Imam Ghazali, itu bagus untuk waro'i, itu bagus untuk waro'i. Yeah. Nah, maksudnya kudu waro'i, nganti iya, coro bahasa Indonesia, waro'i itu perkaranya elek, waro rogo, wah repot. Jadi nak coro bahasa agama, waro'i itu nak di sukun wakof, itu ya. Waro, tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek. Mulane tak waca waro iku perkarane, Mas. Kene utek elek malah salah paham, malah repot meneh. Lah itu kali kok salaf mbek salafi saiki wis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok kaya Lirboyo sarang jeneng pondok salafi. Saiki manane salafi ku wis ora ngono iku. Dadi donya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan saiki ya Mustofa Jenggot ono. Saiki apa? Mustofa Jenggot ngono. Jadi dunia gue sama rubah. Lah yo dhisik wong muni warok iku yo wong sing ngadohi dosa iku jenenge warok. Bon ya rumah nggih. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waroi dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, tidak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu tidak boleh difatwakan secara terbuka. Bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzulama tamtaddu ila ziyada ala qadri hajat fi aidinnas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang zalim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor-koruptor surat saya ini maling anak maling titik jentuk duit sih dek anak maling duit negara. Pemenang maling aset-aset negara. Artinya ngerti tuh dari Imam Ghazali. Nak kue nyaran ngomong soleh-soleh di duit mangan seso. Ya oke lah untuk gue waroi oke. Tapi akhirnya dunia dikuasai uang tuh. Boleh. Mereka uang soleh orang duit kompetisi ngumpulkan harta. Engkau akhirnya sing suge uang dolim sing kiri uang soleh dan itu awal dari pelemahan agama. agama. Rumah nama saya kira mangsa moga isi gue terus kondang tapi awas ya. Uban tak bujar nong akhirat tenggelam. Ya, nah. Masa cuma ngomong Mustafa lah, Mustafa palsu lah. Nah, Mustafa sih asli pok kaji Nabi Muhammad al Mustafa, Mustafa liane oh pok. Liane. Kau sahabat kibe Mustafa, Mustafa palsu. Ya coba hormati, perkara ini sepuh, nopo. Tuh seorang hormati yang sepuh itu. Tuh. Wong sing kudu dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Ya sing entuk jatah lagi wong akeh sing kudu dihormati wong akeh. Wong bingung ya wajib dihormati ya sake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh nguasai mok kifayat yaumin biyaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna ijad dolamah tamtad du ilas siada. Wong nak sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besar. Saya ini misalnya sing dolim kan joko pengen duit bis 100. Sing soleh sing penting somangan sedino. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa raino wong soleh? Wae sholat kon ngubah bis. Sing bosem demenan apa loro. Lha nggih kula nate cerita teng ngaji niki. Kula nate te kanca. Pernah janggal, Gus, biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir. Kok ada hadis kajal fakru ayakuna kufron, fakir itu mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh nenggone non muslim. Dalam isane itu nyuber, ngedalu kan ngetelan ini kelap, tangisan deh. Waduh, aku itu zaman mondok ngaji al isti'anah halal maksiat, aku maksiat. Mulung maksiat, aku maksiat, ini ngetera uang ini. Maksiat. Ini maksiat. Mau krono tuh, tugas bergabu supir, no maksiat. Biar kejadian, es kejadian. Saat ini ada kulau tobat, terus kulau tobat, terus serat tompok, terus kulau tobat. Lalu cangkem lo jelek, hadis itu cocok, gak cocok, itu diiman, itu dewe nabi. Coba kayak fakir, fakir dikritik, kulau mutung. Itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap ngomong hadis kadal fakru ayakuna kufron. Keluarga ngalami jadi buruh non muslim. Kon ngetero nenggon-nenggon maksiat. Tangisan deh. Lalu kan ya rasuke. Jadi mereka sampean orang ulama terus roh hadis fadu'il ulama gak terima. Ya repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kita rapati cocok. Nggo lah ora mati siap lho rumah sammu gedok sing ora siap. Aku lah ora siap, aku ora suka rumah sammu. Cuma lu ora siap kuwi kan. Aku ora suka lah kan keramat. Tetep makmur lah kemana. Tetep diberi pangeran Mas Yudi serang erat terlantar. Umur sampe ning akhirat nambah gaya-gaya kula bisa. Mak nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwa ku ya biar no. Lucu. Luar ya itu tadi kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang menjadi fair itu bagus untuk waroi anda itu bagus untuk waroi anda untuk sikap hati-hati anda tapi masalah urip itu dia musuh ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang orang dolim, orang fasik dan itu akan menguasai dunia artinya wong soleh di bawah dominasi wong dole. Ya masalahnya kan nenggo niku. Mengani mikir urip mikir, aja mikir awakmu to. Masa mus kondang to. Ngaji, ngono ora iso ngaji. Ya ora iso ya anut Gus Bakse, sampean nganti ke alime padha terus andure. Lagi sewana komun Gus mun bebas anut nih mun padha alime wis ngono dadi kan kula wis seneng, seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak menijo. Aku mamang lah boleh. Yo. Baiklah. Tapi nanti dong akhirat kira sanjuk syafaat ngono bengok-bengok semua. Paham. Jadi ini jelas Fatimah Ghazali walakin lawat jali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amma mergo li anna aidiya zulama tam tadu ila ziyada ala qadril hajat fi aidinas wa kada aidis surrok. Masalahnya saat orang-orang sholah itu duwe sak kadare wong dolim-dolim kok pengen berkuasa lebih dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong soleh jadi buruh, sing dolim jadi majikan. Wa kulluman wala basalaba, wa kulluman wajada fursatan saroko. Akhirnya anggere wong sing menang ya njupuk wae wong, wong kadung menang. Sing tok kesempatan ya nyolong dadi kesempatan. Sing soleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya dan sebagainya. Wah niku niki kritike Imam Ghazali. Terus niki kula waca boten urut guys, mengke golek jambak. Terus baris ke-8 napa pinten? Terus wa amma tadye fa huwa anna ma fadula anil hajat minal fawake wal luhum wal hubum yang bagi ayulqa fil bahri ayutrok hatta yata'affanna fa innal ladhi khalaqa huwa minal fawake wal hubum zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim fa kaifa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon, guyone kene dari Imam Ghazali karo diri wani segoro iku wati rungono iku wani segoro kan akeh le mus tongkol bareng melon yo wati. Nah wong mau mangan kok dhewe kajat, misale melon sitra kan dipangan wong papat. Lah pengiran gawe hati liyane kudu dibuakne segoro, mergo mangan luwih. Gak oleh lu nganti buantek mergo nak mangan kok ruken nganti warek-warek. Artine ngene lho, umpama wong mau dikon mangan kok dhewe kajat iku buah sing melimpah di dunia. Iku semuanya kon buah ning laut. Perkarane wong mau mangan kok dhewe kajat. Baru saja misale saiki misale wae musim semangka. Wacara nenggone ngaji jalalan musim semongko kabeh sufi. Sufi dadi semongko sitok tak pakan aku Rohin Mustofa Mastri terus Kemisbah semongko sitok wong 5. Berarti sak ngaji jalalan butuh semongko 6. Padahal panen semongko melimpah bubung liyane sak dure kaca tu haram. Terus jadi mambu sali iki kuwi buane segoro wong haram mergo anggere luweh. Anggere luweh napa? Haram. Jadi mambu sali nak panjen ngono iku berarti ayul kofil bahri ayul trok hatta yata afan akan ninggal nanti mam mereka uang mau disaran no duwe ala kodri haja sehin mun kula hitung mau 1, 2, 3, 4 itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mau nih baris ke 12 nih ya ini sing ada tanya-tanya terus suma yu adi dhalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaroh Al-Maliyah. Terus fatwa itu semua yu'adhi mengkondungi neka'an apa dari kamu mengkondungi fatwa. Fatwa sing uang mau duwe pakanan sesok. Ila sukutil haji maring gugure haji. Wa zakati lan gugure kewajiban zakat. Wal kafaro lan gugure kewajiban kafaro. Al-Maliyah kan bongso duwe. Saya ini misalnya wonten tiang, mateni tiang secara tidak sengaja. Ini ku diae cek satu sontok. Satu sontok itu nanti kalau hitung duit saat itu 3.600.000. Bintang? 3.600.000. Ini ku hebat Imam Ghazali, ingatkan maksudnya, ini ku rungono tenang. Awas meskipun agak anut. Nah liane ranut pantas, kuiku matangannya khusyuk berkadang. Jadi nak ranut mangkel wong. Nah liane ranut ketara kaya rukin nak melaku wanita itu. Toro santri ranurut ku pantas. Ku nak melaku diri lo jubule ga uang. Nurut, itu kan kenyak uang tuh. Mesti jujur mau. Nak rukin ranurut seketara. Rokokan gila-gila ngalur gitu. Pantas aja kalo ranurut. Nah Mustafa kan dulu nak melaku ramai gak jubule. Kan nurut kan mangkel wong ngene. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saiki mesti tak bedhei. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa, nak melanggar. Iku bayar kafarah wis fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min ausati matut imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarah kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah nek wong ku kiri kabeh mok cukup mangan sesuk, lah wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artine Allah ngendikan kowe nek melanggar sumpah ku bayare make mangan 10 miskin. Jebule wong disebut fatwa, wong duwe-duwe kudu sak cukupe sesuk. Lho, berarti perintah kafaroh gak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafaroh ya kiri piye? Sisa. Paham ya? Saiki wong kaji tamat tuh. Nak melanggar sama tuh mesti bayar hadiu, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus sampai pangeran, mus bayar wedhus mesti melanggar sumpah. Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Kula iki 20.000 wedhus sak kali juta. Kacau semuanya jadi Imam Ghazali, semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali wong ngamuk iki dino iki dene ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu. Lah yo wong melanggar sumpah wae fakafaratuhu kita mau asyarati masakin. Nah saya kira uangnya mau dua kifayah tayomin biomin, mau dua cukup beso. Iso gak bayar kafaroh sumpah? Gak iso. Ayo saya kira misalnya ono uang tu sobuai, cara pengiran itu tetap falak nah malah aku bawa ma adroka malah aku bawa. Kita tu sama ke syarat ibu itu lo mau fakur aku bawa. merdeka no budak jebule duwe ora cukup. Au it'amun fi yaumin di mas gobange keimangan duwe ora cukup. Terus wong apik iso apa sing gelem ngekeki mangan yatim piatu. Jebule dhewe dhewe ngekeki mangan wong liya aku dhewe. Wakat cuman dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah, sing sebut-sebut ben krungu, awas nak Mustafa Ranut. Biarno tenan sebenarnya. Nah, rohnya nolak rano deh, eleng-eleng ya, berkoro gaya ini gaya ngoten. Tapi gue rano tuh, kalau mau nanya kalau rute. Wakul li ibadatin nitat bil hina anin nas. Ida asbahan nasu layam liku na illa kodro hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafar, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua. Gara-gara fatwa sing keliru, wong mau kon miliki kodro nopo hajatihim. Wong kon mau miliki jatah mangan sih. Sesuk terjawi Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi fatwa iku elek banget ya entek elek menapa entek fatwa kok kurang ajare ngono menapa fatwa kok kacone ngono telenge nengge meskipun kita sebagai orang zuhud kita sebagai orang sufi anggere di situ mangan sesuk ya syukur sampean tak warai nggih kula tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami misalnya saya yang saya alami. Kulon itu tiap satu bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Cukup beras 50 kilo, bojoku tak kei duit, kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sabulan. Selain duit ra cukup, ya kesuwen oleh rata wakal. Ini kok ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah be santri. Jatah uang sing tak nggo ilahi kalimat ilahi. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk ilahi kalimat ilahi sering tak gunyang ono gus-gus sing alim, sing terkenal. Iku ora nyangoni iki kuwata-kata. Nek Gus sing alim sing terkenal. Pikiran kuwi sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang top karena yang dia membawa aba'ar risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kula aturaken. Artinya gini, saya merasa syukur muga bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak yang cukup untuk selera-selera lilai kalimat. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rungokno tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Niku kula cerita. Niki hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar kan dibulat nomawon ya. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggupnya 4000. Ya sebutan di bulan itu 4000 gram. Kalau 1 gramnya 400 ribu. Berapa ini? 400 ribu kali 4000. 16 miliar. 12 miliar. 16 miliar. Ayo oke. Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nek iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Ku dihisab ya. Dhewe. Takoke Nabi man kok mlaku-mlaku dari surah mana. Perkarane nek ngamal dekne PD, perkarane mesti bener e, dadi PD. Tapi nek PD pangan dhewe gak PD, kok nang ramen desa. Mak lesu banget mangan mesti halal e. Perkarane mak lesu banget nek ramangan mati ku mbok paribasane dipangan haram ae. Halal mergo doru. Dororan milih jajan makanya kalau nak ngaji pede loh kalau nak ngaji seneng guyon kalau pas ngaji pas sesuai perintah pangeran orang alim itu mulang makanya kalau pas mulang berarti sesuai perintah pangeran kalau pede tapi kalau nak nampak tamu rapati pede gak jelas apa tugasnya orang alim nampak tamu itu raro kan. Tapi nak ngaji kan jelas orang alim itu tugasnya mulang makanya kalau pas mulang pede sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan enggak punya uang orang uniku cara ini mikir sahabat. Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mergo mulai dise agar Nabi haji wong saleh-saleh haji ngekek haji, ngekek napa? Haji mergo ayate ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyahrul haram wal hadiah. Haji hadiah. Jadi haji itu di luar sampai bayar dam kesunatannya kurban di Mekah. Kalau ini pas haji 2013 gue kurban temukan. Sama ini kalau bayar 250 dolar. Giling-gilingan, gue giling-gilingan nak disek tiap mung soleh haji gue bayar nopo haji, buat entam lah nopo haji. Dan ini nire nabi nu bayar gitu satu sonto. Padahal nabi ahini miskinan wa amit nih. Miskinnya nabi orang kok Mustafa boten gue nambah ngomong terus. Kok Mustafa harus ngomong lele boten nih. Ibu bingung ngomong ngake. Gue gak amin gitu jawani lele mati biur. Repot. Ini harus terang peduli mau mati di sini ya. Sementing lele ini. Dan sini ada larna mau mati di sini. Sini ya jumlahnya karo. Nah lele mati. Gitu. Ngono kok ngaku soleh lah iya kelakuan kok ngono umat Islam mati ning di dirat ini pikir nah lele mati pikir lo pikir ngene iki guys ora kudu barani soleh wong nganteng ngure tapi yo terus nang ora apa ora terus nutung senengane kok nutung nutung mati kabeh. Untungnya ya betul. Malaikat Mikail lo Fatihah terus dan kenal, murah kenal. Jadi malaikat bagian bagi rezeki lah malaikat sinten. Mikail lah, ibu neng buku nih romano kue lah. Murah kenal, murah nopo. Mulai ijazah Nijah Timur kau nopo ijazah dua. Ibu Fatihah ibu bagi ragaruan. Jadi ijazah nopo. Untungnya kayak dua, ditumpuk terus dijazahi. Bodoh mandi borak ya roh. Kalau buat nanti deh. Mau waktu dulu ya, wong nganggur nganti ngono ngono. Oke, cuma lo komentar kualat naga komentar. Aku lo yang buat tuh. Jadi nyata gitu. Jadi sampai uang itu salah paham. Yang kau ini nak nabi melarat terus melarat tenan ni gue buat tuh. Mergo melarat nganti pada batas dari nawang dolim kuoso. Niku malah dolim piyambak mergo ngekei ruang wong dolim nguasai wong soleh. Apa meneh nak luwe parah wong kafir nguasai wong nopo is Islam ini ngiling-ngiling. Padahal walaya ca'alawahu lil kafirina alal mu'minina nopo sabila. Selawasnya nak iso wong kafir wajono dalan nguasai tiang nopo Islam. Engkau ini cerita itu berikin nanti kalau cerita itu gak ada tonggo. Adik mondok ngapal Quran teng bapak bian bapak aja juga. Niku Mbak Yuni ini buruh teng non muslim. Niku nanti tanglet kula nangis mergi na ahad niku. Pokoknya hari-hari biasa akan goreng daging babi. Meskipun Cina ini usai, dia diberi hak masak sendiri gak pakai wajan itu. Dia gak harus makan daging babi. Tapi yang dia nangis itu tiap minggu kon ngetero anaknya ketika sekolah di gereja. Iya gitu sih. Iya, nak selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip rumah musola, terus gak jadi buru wong kafir. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non muslim. Sibe zuhud itu anteng terus rokok pojok musola, narik saturu boleh kancane, terus ngitung kanca aku sing mati kare aku terus ngontok, terus tua-tua mati dhewe. Lho kula niku anak iki ya, lha kula tak mukut ati kula anak iki ya, putune kiai roh kok kelakuane wong-wong nur. Wong ketika mu ing aram neraka, pertama yang nemuin saya kiai yang jenis begini. Gus kula nuwun jenengan jawab jujur. Kula nu ati yang melarat, Gus kula nu kancane abe jenengan. Melarat ora bar-bar nganti saniki, Gus. Hiburan kula niku anggere damu bojo ya rokok ning pojok musala. Mbek kanca-kanca kiai, lha nek di haram terus hiburan kula napa le, Gus? Akhirnya tak jamur khusus jenengan halal lagi mereka. Mur khusus jenengan halal lagi mereka. Mereka rokok haram, itu perkara ini orang mendesak kok rokok. Nah kaki jenengan mendesak legus, ini hiburan ku. Ini pun halal lah, ini pun darurat. Di bangsa mana rokok stres malah repot, malah ngobat-ngobat barang. Jadi won tentang daerah kula ana klub jagongan pojok musala. Niku ora jadian. Anggur setengah 11 iku wis ora ono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing kaya atas mboten. Kaya atas Mbah Mun pun mboten. Kula pun mboten. Iki kiai-kiai musala niku mrene ora jadian. Ono klub e mun. Yo do iso maca muke nanti wong muke takrim nggih mlaku. Tapi ora diselera gawali ilahi kalimat ilam terus ribet mbek napa uripe. Wah itu ketika rokok diharam non wah yang soal saya banyak sekali. Iya Gus, hiburan kulon, kulon lagi ya Gus. Dan hutan rapantes, maksiat rapantes. Lihat hiburan rokok kok di protes gini. Betul nanti, bapak itu dan hutan betul nanti. Dan ini protesnya perkara ini kulon Gus kiai Gus, dan hutan rapantes. Kok hiburan rokok kok? Haram pun jawab jujur Gus. Marem tak jawab halal, mulai sewagane ra karuan. Mau anggar wong dowo, oh tur Gus Pak halal. Kula ra rokok, lho kita adil kan. Kula kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok e darane halal. Waduh mate ana wong. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal sampe nomor. Tapi kiai-kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kok aku temu tak diucap ngancane bapak. Tapi nek fatwane tak kritik. Mereka fatwa ini dia ini menentang fatwa Imam Ghazali. Cara kalau dia ini pinter Imam Ghazali. Dia ini Imam Ghazali pinter di kira-kira. Lah Mustafa bagi Imam Ghazali jura badingan ya. Awas nak yang lawan fatwa ini. Jadi masalahnya seperti itu. Kulo piyambak nak mangan. Duh kulo niku cara lahir ge. Niki kulo cerita wae kulo piyambak. Kulo cara lahir ge gak ada mobil, tapi kulo nganggo tetap sesuai idine sarak. Kalau kira-kira secara sarak itu tidak halal dan masalah kulo ya tidak berani. Ibe mobil lu pengira. Lan kulo tetap jarang. Tetap sakadare maksudnya. Biasanya kulo ngangge mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kulo ngru. Ibe syukur iku ibadah. Tapi nak kalau boleh duit, sing rawan orang tu malah rata anggo, wah, itu wang kemerungsum. Kecuali jupo, nanti sanggup rabo bo syukur, nak boleh kan repot. Boleh duit, boleh jupo duit, boleh dimus. Jupo duit. Jupo, jelek. Nah jupo rabo bo kan gampang syukur, nak boleh. Berat. Masuk nganggu bojo, kudu nganggu idine sarah. Bukti ini nak pas hetra oleh dikeloni. Mas kira iso nafako ya ora lek dadi ora iso mentang-mentang di bojo ayu terus ngerasa iso nguasai ora iso. Kabeh butuh idine sarah. Lah Sayidina Utsman di donya akeh tapi nek dipangan dhewe ngerasa halal ta ora aku bar mangan kok mangan meneh. Kaya khimar rae kaya kebo ae mangan ae. Mikir yen ngarepe mangan mikir. Akhire ora pati wani mangan, akhire kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ana perang ana jiwat urune milyatan. Mereka mesti halal, mesti bener ya pede. Kalau pulang nanti pas mulang pede, mesti bener ya pulang. Tapi nak pulang pas ono tamu, rawan salah. Nak tamu suge rawan toma, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan bodoh keliru nih. Toma yuk keliru ngenyek. Satu rasa di tamu malah pena. Ada takdir, ada yang kesasar ya tak tompo. Tapi aja niat awas kena dia soal aku. Nggak kesasar lah. Kesasar udah jarak, no? Tapi nak mulang mesti bener ya, pengiran nyifati dhati mulang ar-Rahmanu allamal Qur'an. Allah serahmanu sobat dhat sing mulang Qur'an. Mulang kalau mulang seneng, kemulang sifati pengiran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang ar-Rahmanu allamal Qur'an. Neng ikhra nge sami, ikhra bismi rabbi kalladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikhra warabbukal akram. Akram sobat alladhi allama. Pengiran sing mulya, sing lomo. Ukurani lomo piye, sing gelem mulang. Akram al-ladhi al-lama Bilkol. Lainnya kayak bener ngaji gue bolpen. Gue paham pura pokoknya gue bolpen. Gue bolpen itu ditulis pengenan mulang al-ladhi al-lama Ikhra warabukal akram al-ladhi al-lama Bilkol. Terus al-lama al-insana ma'alam ya. Mana kalau pas mulang pede. Tapi nak nombor tamu rapati pede. Itu rawan salah. Itu tadi manusia itu rawan salah. Bener hikam. Cara hikam ini nangenya manusia itu ilahi manane curhate hikam ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah fakifa la takunu masawihi masawiyah nu tak eling-eling manusia itu pas apik wae elek apa meneh pas elek saiki misale kowe duwe toko waris seneng bojomu seneng kuwi seneng sak keluargamu tapi toko liyane mati kok kowe lagi laris. Kowe dadi kaya terkenal, masjid ngundang kowe, musola ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki, anggere wong ngundang liyane kemajuk. Ketu. Wong pas apike wae elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno ke Mustafa. Oh, iki sakniki gendhos ganteng, ketok yo jenengan. Lah ngelem Mustafa sitok ora jelas bener, kiai liya diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar, mergo apikmu jek majubno wong liya, iso ana eleke. Ayo, makanya wong kudu istighfar, apikmu ana eleke. Apa meneh pas? Jadi mangkanat mahasinuhu masawiyah faqih falatakunu masawihi masawiyah. Wong pas apik wae elek, apa meneh pas? Lho contoh-contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini saksi nono kimis, nono kabel, nono kiai-kiai. Kulo niku wak biasa melaku-melaku injing ngambek milan ngambek anak kulo. Kadang ketemu pernah bule-bule. Ya nek nanggutang kulo. Aku bareng kowe itu ngopi pandangan, nggih, Pak. Bareng ning pandangan. Ya kadang go mobil, kadang go mio. Kulo yo mikir. Sampai kulo yo sepuro supir tosa sing biasa tok pandangan. Ya berkah. Aku sepurane yo ora sido bal kowe gara-gara bel aku. Apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene main sosial, numpang no wong mlaku, tapi sisi yang lain kan tuh wong ora umbal. Gara-gara ora umbal supire kan gantung penumpang. Paham ya? Iya, gue gak tau mikir itu. Lah iya, mulai kira jadi wali-wali perkara ini, gue mikir. Ojo khusus, kok mikir bareng, gue tuh ojo khusus. Lah iya, misalnya gue ini ngeratan gede, sing ngono angkot. Sono konco, beja, apa kan etika ini? Masa aku numpang mobil, ngono rohin rata aja. Bisa melas ngono kan dijan. Gue secara pengiran aku dibiji apa? Bahwa apa, ngono rohin dijak bareng, dong kiwangan. Bareng ono Mustafa supir angkot yo kiri yo soleh nang demo sholat misal. Terus waduh penumpang sitok wae ilang. Ono ono besar. Dadi dari kritike Hikam, mangkarat mahasinuhu masawi ya faqih fala takunu masawihi. Masawi ya menusa menusa apike wae lek apa meneh pas. Ah cocok masjid ge sing apik. Wesene apik, fasilitas apik, AC. Terus uang itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lah masjid HP ku nglahirno komentar ngene iku. Mulane masjid kepelek wae ben ora kaya. Paham ge ta maksud? Kowe ge masjid HP, ora ngono ge. Wah, HP wong elo. Dijine HP fasilitas HP. Mustofa rono wis bani sing lega rohin rono ge sing lega. Bar iku iki. Bar itikaf ora kira gremeng. Ora kok masjid desa aku. Orang ada di dua, di saya lah kapit. Terus saya bilang, mari gini, menunggu. Menungso, menungso. Baru mencet api, gue wis meneng. Nah, berarti, gara-gara komentar itu, gara-gara salah sopo. Saya mencet api, itu dibanding-banding non. Mana aku nak berukin api an teman-teman mah, berkhawatir aku, gus malu ki api an kiri aku, pemulaan sering tapi soi dan tujuan aku ibu nanti api an teman-teman, nanti api an teman-teman malah, uang pulau wes misoi we macam nawang aja, pemulaan kami soan, malah aja ya maksud, nah iya, jadi ilmu orang sing udah ukin, uang iku api ewai, eleh, apa meneh, eleh. Mana nong wamen solat sof awal terus tak kau lo kesirinya apa jenaratu solat sof awal padahal hati soal itu fadilah sof awal itu akeh tak kau lagi lah aku rasa sama gara-gara kue lah kue mending sof awal terus mungkin orang kedua kau dia saya mikir iya kau leis yang pakai wahana anak wah leis buat bukti ya jajal si biasa sof awal kau mundur kape gua atap sof awal orang singgisi ya enggak kau sudah yang melane naik lah surah sombong terus mendengar enggak solat. Jadi cangkem mukus loh, kalau dikandani malah. Nah, mereka sof awal, sof awal lah, ini mati paling apa? Sof awal, tapi kira usah ujur, sof awal paling apa? Pipi, wong dia rasa sof awal, itu mereka sebuah kuasai. Uwe. Nah, serana gue ini, terus ngulih apa emang? Nah, nanti dia sudah yang biasa sof awal mundur kabe. Tetap harus ngisi, tuh. Tapi kalau jero-jero no ya aku emo. Iki ilmu dhuwur dadi serasa jero-jero. Lah terus-terus lho ya sopoe aku mau cerita iku jare Hikam ora jare aku. Iki tau ya bener sing ngomong wong alim. Jadi manusa iku mahasinuhe masa biya fakih fala takunu masawihi. Misale ki harmonis mbek bojo. Misale Mustofa lagi harmonis mbek bojo, bojone dicak mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono wae. Ning Carrefour ra kuat. Jelas ra kuat ya ora ro dalane. Paling golek bakso kribo apa ngono ae. Iya sih ngono. Ayo. Saya agrono keluarga harmonis iku jare sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning maning marung terus sak warung-warung iku kadang sing duwe santri. Ukuran keluarga harmonis kan jare sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ra seneng marung kabeh, warung gak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong saleh. Nah, saya iki sing seneng marung, ya repot. Mbo bareng ning warung ana wong sing duwe itu musuh fangel. Jumlah lah, jumlah ya repot mana? Lah sing ape iki ora ro. Pokoke wong ape wae apa meneh. Ya tapi rasa bojro-jro ngono. Pokoke anggere gak maksiat iku ape ngono rasa bojro-jro ngono koyo hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis kok ndi-ndi. Dulu lama di sini mikir nganti dulu, gua mau alim nganti pun. Malah ni mau di sini waktu kau ujuk, ya atau kau penyakit apa? Ujuk. Mereka masalah ten. Dia mau misalnya ono keluarga harmonis, ukurannya kan makan di rumah, enggak di warung. Nah, warung terus piye? Boleh rezeki, yo perintahnya pengen. Uang mangan di rumah kafe, warungnya orang apa? Orang baik. Uang seneng sofa awal kafe, terus bangga dia ni sofa awal. Wong liyo sholat dora sof awalnya dora sarasen, orang rasa rasen lain buat kuasa. Wong gue mulai pujian kok kan? Ini apa sof awal bi? Nak gue niat wong liyo bet sof awal, gue dari awal gue guri gue atap mana sing isi. Ayo jajal yang biasa sof awal kan teko guri. Kira-kira sof awalnya payu don? Payu. Payu. Semari rapa payu gara-gara tu. Lah iya nak terus melane maksudnya ya sofa awal, yo yakin ono fadilah. Tapi ra usah diterus no ngadili wong. Liyo, mengane falatu zakku an zakku wa a'lamu bi manit. Kok ora usah nyucikno awakmu dhewe, apa sing pirsa di sing paling takwa. Ono ulama nak ketemu wong ra tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Kena salam terus gak wong Betawi. Ketemu sapa ae? Nah, ibu cari alasannya lah. Kenapa kira tahu salam? Wah, aku khawatir pas menyak assalamualaikum, dia ini orang balas. Mari dosa di uang. Gue balas salam gue wah. Wajib. Pemenang aku terkenal rapati disenangi uang kok malah. Jadi dia ini tahu diri. Daripada gawe uang dia masih yat, serah tahu nopo. Salam. Saya rasa ganti halus menengai wah. Kau nampu ganti wah. Ganti selamat pagi malah. Mulanya sampai ngaji, ya pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulanya Nabi ku yo kata. Nabi Isa ku api-api nabi. Nak mangan usidi, ora tau rabi. Yo ora tau misoi wong. Dirungono barang ape ku kadang yo ana eleke. Nabi Isa ku api-api nabi, ora tau misoi wong. Ditabok pipi kiri we dikono pipi kanan. Saking ape ku. Saking ape wong akhire dekne malah dagem anake pangeran. Mulanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ku trauma bahwa metode itu udah harus diteruskan meskipun Nabi Isa ada salah. Nabi Muhammad pun ada di depan umum, kadang malah nyon sewu di teras ben ngetokno nadek ini ku menungso ora sampai dikultusno anaknya pengiran, bahkan kadang dahar itu sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badai dahar belanja teng pasar terus dahar maksudnya orang marung, orang warung di pasar. Akhirnya yo ono masalah sithik, yaiku rupa-rupane dikomentari Nabi kok golek duit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, kok ayo mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuruah ning pasar. Tapi lumayan, ora sampai dak kepanake. Bener. Jadi kabeh ku ono regane. Misale aku dadi kiai khusyuk. Khusyuk nang omongan sak kadare ora tau misoi Mustofa atau misoi Ruhin. Yakin ya Mustofa sawan aku mesti mlungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusyuk wibawa. Wes. Wong sawan mesti mlungker ya. Akhirnya rawani matur probleme. Tapi baru kaya aku sering misoi Mustofa malah men matur terus. Malah lara kabeh. Masalah anak itu lapor, roh masalah dia ni dilapor. Lo tekan suarke, lo kan lapor bisa, lo kok penak. Artinya tadi, andikan kue terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya anda sebagai ulama apa? Orang tidak berani tanya. Gimana? Kalau terlalu khusyuk, karena terlalu ibawa pasti. Lho wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah kuwi ora ngalim, khusyuk ora wibawa. Nek sing ngalim kan. Lah Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takon Nabi ku biasa nganti urusan sing corok-corok kuwi biasa. Biasa sahabat takon, "Wong ora apal hadise." Ya Rasulullah, waqtu imraati fi nahari Ramadan. Kula wau bar kelon pas rino-rino Ramadan. Niku sepundi Nabi? Nabi pertama ya, waduh tenang ya, enggak tenang. Mau merdeka anak budak, enggak ada. Poso rong wulan. Ya, poso rong wulan, enggak aku. Ini buat buju ini saking ngayu ini, buat ini yang giber ya raro. Kemungkinan ini kan lurus, saking ngayu ini buju. Nanti orang tahu ngalami, berarti ya. Orang yang ngalami berarti kemungkinannya apa? Buju ini ayu terus, nah sekarang ngalami. Bujine lek ora ngrasakno tiba bubu. Ya ora mesti lah, Mas. Akhire jare Nabi, ya sak itu timu sitina miskinan, kene ngekeki mangan suwidak wong miskin. Laki-laki tadi, andai kan orang enggak ada punya kecukupan sehari enggak bisa bayar apa? Kafaroh. Kene sinten ya Rasulullah? Ya kene tangga-tangga paling fakir. Lah gua paling fakir. Kere ngel-ngelo wong. Kena sinten ya Rasul, kena wong fakir tanggamu jare. Kula paling fakir ya sepen. Akhire Nabi fatakhala al-hujrah, Nabi menyas kamare. Fa akhadha miktalan bin tamrin fa atol. Iku mbuktekno nek Nabi yo duwe dhuwit cadangan. Nabi mlebu kamar terus nyukani sak miktal apa cara kene apa sak. Iku lho kan ada sing ana cangklongane lho kene apa? Apa? Ora kantong sing sengkorotan lho utawa ora. Apa? Apa? Sing koyo ning buah-buah iki lho sing di keranjang. Keranjang ya. Keranjang kok gedhe sing nek dijupuk lho. Ngopo? Keranjang. Masalah lho, iso ora ana pas lho ana. Pokoke mital bahasa Arab lho. Nah terus Nabi ngambil itu terus dikasihkan. Iku bukti nek Nabi nggih gadah cadangan untuk ngamat. Apa Nabi dhewe kere? Aku mari ra duwe to munggo duwe ngono tak kei ora ono kabeh crita Nabi nang ngekei yo ngekei ya ora ono nek hadis Nabi men muni apa munggo aku duwe aneh-aneh dadi wong kudu iso ngukur meskipun Nabi donga akhiri miskinan ora koyo sing mbok bayang terus miskin aku BPKB dorang ning omah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Pola. Wis ngerti melarat iso. Wong duwe nyaur utang ra usah aneh-aneh abot kok malah nyaur sing ono. Nek ora wong mlete maso. Alasane enggak kurang ono sing disawang ke sisi darurat. Siapapun iku wae kula suwun nggih tetes. Niki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kula lah tetap seneng urip miskin tetap seneng, tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan kodril hajat. Misalnya kira isu zuhud nganti lesu, wis pokoke aja nganti pas kuwargen dise. Mangan. Utawa misale kepeksa yo pas ke iso syukur. Misale ke suara kok delok gedang seneng pangan. Delok semengko seneng ya pangan. Tapi nas kedua ketiga gue suara seneng gitu, gue mumpung gitu jadi tadi. Tapi pokoknya pengiraan gue maklumi sing ijek seneng, seneng gue sing marah isu. Syukur. Tapi nak wis kedua ketiga gue jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae repot. Tapi nak ini rapopo kin. Ini nak ning omah perkara mumpung ra ning omah wae oleh. Pengiraan maklumi, kok sono gue maklumi tak jamin. Maklumi. Tak jamin pengiraan apian karo Mas Langun. Dileng-eleng ini fatwa Imam Ghazali pokoknya jauh sampai-sampaian fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan zakat. Terus saran gue lagi wow, misalnya kados Ruhin, kados Mustafa, tetap dia niat haji selama juta. Nanti kan ngumpul telung juta kalem meneh jadi rong juta, enggak rong juta kalem meneh satu juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk satu juta. Saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari-hari. Itu bagus. Saya ulang lagi, itu bagus. Kaya yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering laku-laku lesu. Perkara ini mereka tidak berani makan sing gantuk idine Allah Subhanahu wa taala. Kuwi duwe kulo ngene duwe terus, tapi anggere tasarruf kok kira-kira ora maslahat. Lho kok nak tuku kitab jutaan, perkarane wis mesti bener nih. Tapi kok ora wani mangan sandekan ontek jutaan. Itu mesti wong soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasarruf go kebaikan kulo ya. Kulo jagungan mbek tamu rong jam kesel sak jam. Kulo mulang 3 jam apa pantes kuwat. Sange ora pantes. Kuwatir sampean iso ngadai kan malah bingung. Umum-umum lagi. Ya jajal lah, saya enggak jajal. Barisa mulang nanti subuh buat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada ya, sengpe, ayo. Ya, yang perlu jajal bisa kan? Tak ulang mulai isya sampai apa? Subuh. Tak wajah Bukhari, paling lagi tolong kuras. Ini gimana sebagainya? Nanti subuh paling lagi cukup ilmu kula cek. Tapi bareng aku muka safa, ada wis kotor-kotor. Ada gelas lah, diulang udang deres. Nggak serah cuma kutas. Pertama kutas, susu kuali. Saking bandernya kejoget baju, pertama kutas. Bareng bandernya kejoget, gelimpang. Mau ngaji jam 11 saya Mustafa turu mau mulai ngaji. Ya ngerti harap ya. Jadi lagi-lagi, jadi fatwa yang yu'addi dhalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al-maliyah wa kulli ibadatin nitat bilhina alinnas idha asfahannas layam likuna ila kodroh hajadim. Fatwa itu wahuwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Ngadul mas? Man? Percaya geremung gak was kan aljabar. Kalau tadi kitabku ini halaman mau tak tudono. Wah misalnya halamannya agak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya. Bismillah. Alhamdulillahil al-mizan wa muntala ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizan wa muntala ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizan.